Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul, penjelasan tiga landasan pokok karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan terakhir kita selesai dari Al-Martabatul Ula min maratibidinil Islam. Kita selesai dari tingkatan yang pertama dari tingkatan-tingkatan dinul Islam, yaitu al-Islam. Pada malam hari ini kita masuk pada al-martabatu tsaniyah, pada tingkatan dinul Islam yang kedua, yaitu al-iman. Faqala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, al-iman, tingkatan yang kedua adalah al-iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 lebih cabang atau 70 lebih bagian. Fa'a'laha, yang paling tingginya kata Syekh, qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Ini cabang iman yang paling tinggi, bagian iman yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, dan yang paling rendahnya, cabang keimanan yang paling rendah, imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian kata Syekh, dan rasa malu itu juga adalah cabang dari keimanan. Asyarah penjelasan, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, fal imanu a'ammu minal islam, keimanan itu lebih umum daripada al-islam. Fa kullu mu'minin muslimun wa laisa kullu muslimin mu'minan, semua yang mukmin itu pasti muslim, dan tidak semua yang muslim itu mukmin. Maknanya bahwasannya al-iman a'ammu minal islam, keimanan atau iman itu lebih umum daripada al-Islam. Karena setiap yang mukmin itu muslim dan tidak semua yang muslim itu dikatakan mukmin. Fal imanu a'ammu min jihati nafsih. Maka al-iman itu lebih umum dari sisi dianya. Dari sisi kalimat atau kata al-iman. Dari sisi maknanya, wa akhassu min jihati ahli. Dan iman lebih khusus dari sisi orangnya. Nah, iman lebih umum dari sisi dirinya, yaitu dari sisi maknanya, makna iman. Dan iman juga lebih khusus. Bukan lebih umum, tetapi lebih khusus, tapi dari sisi orangnya. Kemudian kata Syekh, wal imanu fil lughah. Mulai Syekh menjelaskan tentang definisi iman, pengertian iman. Iman secara bahasa, secara etimologi, maknanya adalah at-tasdiq, pembenaran. Percaya. Pembenaran, sama maknanya. Qala ta'ala ala lisani ikhwati Yusuf, Allah berfirman di dalam surat Yusuf, Allah berfirman tentang ucapannya saudara-saudaranya Yusuf ketika mereka saudara-saudaranya Yusuf ini mengajak atau meminta kepada orang tuanya untuk mengambil atau membawa Yusuf sehingga dibawalah Yusuf. Namun mereka memiliki makar, ingin menghilangkan Yusuf alaihi salatu wassalam, sehingga dibawalah bermain, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ketika datang, pulang ke rumah, mereka mengatakan bahwasanya Yusuf akalahu dzib, dimakan oleh serigala. Dengan mereka membawakan bukti palsu. Ya. Bajunya Yusuf dilumuri darah. Sebagai bukti palsu. Qalu inna dhahabna nastabiku wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina. 'Inda mata'ina fa akalahu dhib. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata kepada ayahnya, sesungguhnya kami pergi, kemudian kami saling berlomba, lomba lari, dan kami tinggalkan Yusuf di tempat barang-barang kami, dan tiba-tiba Yusuf dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, dan engkau wahai ayah tidak akan mukmin kepada kita, yaitu artinya tidak akan membenarkan, tidak akan percaya kepada kita walaupun kita ini jujur ngomongnya. Baik, yang menjadi syahid dalam ayat ini bahwasanya kalimat iman secara bahasa maknanya tasdik, secara bahasa maknanya pembenaran atau percaya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin. Engkau wahai ayah tidak akan percaya kepada kami. Tidak akan mukmin kepada kami, tidak akan membenarkan kami walaupun kami ini benar. Ini makna iman secara bahasa, maknanya at-tasdiq, pembenaran atau percaya. Wa amal imanu fi syar', adapun makna iman secara syariat, secara syar'i. Makna iman fahuwa kama fassarahu ahlus sunnati wal jamaah. Makna iman adalah seperti yang dijelaskan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Bahwasanya iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalb, dan juga meyakini dengan hatinya. Wa amalun bil jawarih, dan selain mengatakan dengan lisan dan meyakini dengan hatinya, juga mengamalkan dengan anggota badannya. Yazidu bi ta'ah, di mana keimanan itu akan bertambah dengan melakukan ketaatan. Wayan kusubil maksiyah, dan iman akan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Hadza huwal iman inda ahli sunnati wal jamaah. Ini makna iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Kemudian iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Ini makna iman. Ihfazu, dihafal. Wa huwa bihadha tafsir yakunu haqiqatan syar'iyyatan. Dan tafsir iman dengan tafsir yang seperti ini, dengan makna yang seperti ini adalah tafsir yang hakiki syar'i. Tafsir yang hakiki secara syariat. Mana iman yang hakiki secara syariat. Li'anna al-haqa'iqa thalath, kata Syekh, kita katakan di sini makna iman secara hakikat syar'i, karena hakikat itu ada tiga macam, kata Syekh. Hakikiyatun lughawiyatun, hakiki secara bahasa. Wa hakikiyatun syar'iyatun, hakiki secara syariat. Wa hakikiyatun urfiyatun, dan yang ketiga hakiki secara uruf, kebiasaan. Jadi hakikat ada tiga macam. Ada hakikat secara bahasa. Secara bahasa hakikatnya seperti ini. Ada hakikat secara syar'i. Secara syariat hakikatnya seperti ini. Ada hakikat secara urf. Ya. Nah. Secara huruf, secara kebiasaan hakikatnya seperti ini. Dan makna iman yang kita baca di atas tadi adalah hakikiyatun syar'iyyah. Makna iman yang hakiki secara syar'i. Kemudian kata Syekh, fa tafsirul imani bihadha tafsir huwa hakikiyatun syar'iyyah. Tafsir atau penjelasan iman dengan makna ini adalah makna iman secara hakiki, na'am, yang syar'i. Hakikiyatun syar'iyyah, makna hakiki secara syariat. Fal imanu naqlun minal ma'na al-lughawi ilal ma'na syar'i. Dan keimanan, kata Syekh, itu menukil dari makna secara bahasa kepada makna secara syar'i. Fal iman, maka iman, kata Syekh, qaulun bil lisan. Maka iman adalah ucapan dengan lisan. Labudda minan nutqi wal i'tirafi bil lisan. Harus diucapkan, diikrarkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil qalb, dan juga harus diyakini dengan hati. La budda min an yakuna ma yantiqu bihi bi lisanihi mu'taqidan lahu bi qalbihi. Harus dia mengucapkan dengan lisannya disertai dengan meyakini di dalam hatinya. Wa illa, kalau tidak demikian, kana mislu imanil munafikin, maka imannya seperti imannya orang-orang munafik. Alladzina yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, yang mereka itu mengatakan dengan lisan mereka apa-apa yang tidak ada dalam hati mereka. Mereka lisannya mengatakan na'am bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, tetapi hati mereka tidak meyakininya. Maka harus diucapkan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan, dan diyakini dengan hati. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Dan juga tidak cukup kalau hanya sekedar meyakini dengan hati. Ya. Nah. Yang penting eling. Ya. Sudah sholat belum, Pak? Sudah. Kapan? Di dalam hati. Nah, saya imannya udah kelas tinggi. Sholatnya di dalam hati. Nas'alullah salama wal afiyah. Ini adalah keyakinan yang sesat. Nah, karena iman itu adalah mengucapkan dengan lisan dan juga meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Kemudian kata Syekh, wala yakfil qaulu bil lisan wal i'tiqad bil qalb. Dan juga tidak cukup hanya sekedar mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati. Sekedar dua ini saja juga tidak cukup. Balla budda minal amali bil jawarihi aydan. Bahkan juga harus disertai dengan mengamalkan dengan anggota badan juga. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, tetapi tidak mengamalkan dengan anggota badan. Enggak cukup, harus tiga-tiganya. Mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hatinya, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan dan juga dia yakini dalam hatinya. Ya. Tidak cukup sampai di situ, hanya mengucapkan dan hanya meyakini. Juga harus mengamalkan dengan anggota badan, ya, menjalankan perintah-perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah sholat. Kemudian harus meninggalkan berbagai macam kesyirikan, ya, dan meninggalkan berbagai macam perkara-perkara yang bisa membatalkan keislamannya. Intinya dia harus apa? Mengamalkan konsekuensi dari na'am dua kalimat syahadah yang dia ucapkan dan yang dia yakini. harus konsekuensi-konsekuensinya diamalkan dengan anggota badan. Kemudian kata Syekh, la budda min ada'il faraid. Setelah Syekh mengatakan bahwasannya tidak cukup mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati saja, tetapi juga harus dengan mengamalkan dengan anggota badan. La budda min ada'il faraid, harus menunaikan kewajiban-kewajiban. Wa tajannubil muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Fayaf'alu ta'at wa yajtanibul muharramat, maka dia mengerjakan ketaatan dan meninggalkan atau menjauhi perkara-perkara yang haram. Kullu hadza minal iman, semua ini termasuk daripada nilai iman. Wa huwa bihadza ta'rifi yashmalu ad-din kullah, dan iman dengan definisi yang seperti ini mencakup agama seluruhnya. Iman dengan definisi seperti ini, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan, ya. Ini yashmaliddina kullah, ya, ini mencakup semua sisi-sisi agama. Lakin hadhihi ath-tha'at wa syara'i al-katsira minha ma huwa juz'un min haqiqatil iman lil iman, akan tetapi ketaatan-ketaatan ini dan juga syariat-syariat yang banyak ini, di antaranya ada yang merupakan juz'un min haqiqatil iman, bagian dari hakikat keimanan. Wa minha ma huwa mukammilatun lil iman, dan juga di antaranya ada yang hanya penyempurna. Hanya penyempurna keimanan. Baik. Jadi ketaatan-ketaatan kepada Allah dan syariat-syariat Allah yang banyak, perintah-perintah Allah dan seterusnya. Minha mahwa juz'un min haqiqatil iman, ada yang merupakan bagian dari hakikat keimanan. Dan juga ada yang merupakan bagian hanya penyempurna keimanan. Jadi nilai-nilai keimanan yang sudah kita sebutkan tadi, berbagai macam ketaatan, syariat-syariat yang banyak dari syariat agama Islam ini, ada yang hakiki atau merupakan inti keimanan, hakikat keimanan, ada yang hanya sekedar pelengkap atau penyempurna keimanan. Hadza ma'nal iman, ini makna iman inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah. Kemudian sebagai tambahan faedah, jika kita membuka kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang pembahasan akidah, terkhusus tentang pembahasan iman, kadang ada yang diantara mereka dari para ulama hanya menjelaskan iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Sedangkan di sini apa tadi? Qaulun bil lisan, mengucapkan dengan hati. I'tiqad bil jinan, dengan mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Tiga. Di sebagian kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah mencukupkan dengan bahwasannya iman adalah qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Taib. Sebagian para ulama yang membawa makna iman dengan qaulun wa alam amalun, ucapan dan perbuatan, maka maksud mereka dengan qaulun ya, adalah qaulun bil lisan, sedangkan yang dimaksud dengan amalan ya, adalah amalun bil arkan dan amalan bil jinan, amalan hati. Jadi amalan kan ada amalan hati dan juga ada amalan dengan anggota badan ya. Amalan hati seperti apa? Takut, tawakal ya. Apalagi khasyah, ragbah, rahbah ya, khusyuk dan seterusnya. Nah, mahabbah, kecintaan ya. Taib. Ini amalan-amalan hati. Nah, sehingga tidak bertentangan ya. Tidak bertentangan walaupun mereka menggunakan istilah qaulun wa amalun. Ucapan dan perbuatan. Karena makna daripada amalun, ucapan tersebut adalah tadi amalan hati dan juga amalan badan. Amalan hati dan juga amalan badan. Mereka memasukkan meyakini dengan hati pada kategori amalan hati. Kemudian kita lanjutkan. Wal imanu lahu arkanun walahu syu'abun. Iman itu memiliki rukun-rukunnya dan juga memiliki cabang-cabangnya. Jadi iman itu ada rukun-rukunnya, ada cabang-cabangnya, bagian-bagiannya. Wa qad bayyanahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haditsain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan rukun-rukun iman dan juga cabang-cabang iman dalam dua hadis. Beliau menyebutkannya dalam dua hadis. Bayyana arkanal imani fi hadis Jibril. Beliau menjelaskan rukun-rukun iman dalam hadis Jibril, hadis yang ma'ruf ya. Nah, hadis Jibril ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih wa tu'mina apa? Bil yaumil akhir. Nah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beliau mengatakan iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, kemudian takdir, baik takdir yang baik atau takdir yang jelek. Dalam hadis Jibril, beliau menjelaskan rukun-rukun iman. Wa bayyana syu'abal iman fi hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Dan beliau menjelaskan cabang-cabang keimanan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 lebih cabang. Wa hadza ya'ti insyaallah, dan ini akan datang penjelasannya insyaallah. Jadi iman itu ada rukun-rukunnya dan ada cabang-cabangnya. Rukunnya ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Baik takdir yang bagus atau takdir yang jelek. Kemudian iman juga ada syu'abnya, ada cabang-cabangnya. Berapa cabang-cabangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 70 lebih. Dalam suatu riwayat 60 lebih. Akan datang nanti penjelasannya tentang hadis ini. Bahwasanya al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha, yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu termasuk dari cabang keimanan. Nah, al-muadzin yuadzin. Kita lanjutkan setelah azan. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wal imanu wal islamu idza dzukira jami'an sara li kulli wahidin ma'na. Iman dan Islam, apabila dua-duanya disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing memiliki makna. Masing-masing memiliki makna. Islam maknanya ini, iman maknanya itu. Apabila keduanya disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing dari keduanya memiliki makna tersendiri. Wa idza dzukira minhuma wahidun faqat dakhala fil akhir. Tapi kalau hanya disebutkan satu saja, hanya disebutkan Islam misalkan, atau hanya disebutkan kalimat atau kata iman secara tersendiri, maka dakhala fil akhir. Ketika disebutkan Islam tersendiri, maka iman masuk dalam Islam ini. Dan kalau seandainya dikatakan iman secara tersendiri, maka Islam masuk juga dalam kata iman tersebut. Paham ya? Penjelasannya, fa idza dzukira jami'an fusirul islamu bil a'mali dzahirah. Apabila keduanya disebutkan secara bersamaan, iman dan Islam, kita harus muslim dan mukmin. Berarti secara bersamaan disebutkan dua-duanya. Kita harus muslim dan mukmin. Maka makna Islam di sini adalah amalan-amalan yang lahir. Makna Islam adalah amalan-amalan yang nampak. Wahiya arkanul islamil khamsah, dan semuanya ada lima rukun. Amalan-amalan yang zahirah, yang lahir, yang nampak, yaitu lima rukun Islam. Pertama dua kalimat syahadat, ya, mengucapkannya, nah, dengan lisannya, ya, ini nampak. Kemudian sholat juga amalan yang nampak. Puasa demikian juga. Zakat juga. Demikian pula haji. Amalan-amalan yang zahirah, amalan-amalan yang lahir. Sedangkan iman, wa fusirul iman bil a'malil batinah. Sedangkan iman itu adalah amalan-amalan yang batin. Amalan-amalan yang batin. Wahyal arkanu sittah, yaitu enam rukun iman. Enam rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Baik takdir yang bagus atau takdir yang jelek. Wa mahallu hal qalbu, dan tempatnya iman adalah di hati. Wa mahalluha al-qalbu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat dan seterusnya. Naam, mahalluha al-qalb. Tempatnya adalah hati. Karena ini amalan batin. Ini ketika kata iman dan kata Islam disebutkan secara bersamaan. Maka masing-masing punya makna. Iman maknanya adalah amalan-amalan batin, amalan-amalan dalam hati. Sedangkan Islam maknanya amalan-amalan yang lahir, ya, atau zahir, terlihat. Amalan-amalan yang batin, enam rukun iman. Sedangkan amalan-amalan yang lahir itu adalah lima rukun Islam. Nah, ini ketika kata iman dan Islam disebutkan secara bersamaan. Maka wala budda min istima'iha fil muslim. Maka harus kedua-duanya ada dalam diri seorang muslim. La budda an yakuna musliman mu'minan. Seorang muslim itu harus dia itu muslim dan mukmin. Seorang yang mengaku beragama Islam, dia harus muslim dan mukmin. Muslim yaitu melaksanakan rukun-rukun Islam, amalan-amalan yang lahir terlihat, dan harus mukmin yaitu melaksanakan enam rukun iman. Enam rukun iman. Yuqimu arkanal Islam wa yuqimu arkanal iman. Dia harus menegakkan rukun-rukun Islam dan juga harus mengerjakan atau menegakkan rukun-rukun iman. La budda min ijtima'iha, harus. Nah, terkumpul semuanya. Lima rukun Islam dan juga enam rukun iman. Taib, ini ketika iman disebutkan secara bersamaan dengan Islam. Kalau hanya disebutkan satu, saya seorang muslim, maka apa? Dia juga adalah seorang yang mukmin. Kalimat mukmin masuk dalam kalimat muslim. Kalau dia mengatakan hanya saya seorang yang mukmin, maka kalimat muslim masuk dalam kalimat kata mukmin. Dia mengatakan saya mukmin, maksudnya dia beragama Islam, muslim. Dia mengatakan saya muslim juga maksudnya dia adalah orang yang beriman. Walaupun dia mengatakan saya muslim, tapi maknanya dia juga adalah beriman, mukmin. Mafhum ya? Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau berkumpul keduanya maka maknanya berbeda. Ya, berbeda. Kalau terpisah keduanya maka maknanya sama. Paham ya? Islam ya iman, iman ya Islam. Nah, ini kalau terpisah. Islam ya iman ya Islam. Nah, tapi kalau disebutkan secara bersamaan, maka apa? Maknanya beda. Islam maknanya amalan-amalan yang zahir, yaitu rukun-rukun Islam. Sedangkan iman maknanya rukun, apa, amalan-amalan yang batin, yaitu 6 rukun iman. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu adalah 70 lebih cabang. Iman itu ada 70 lebih cabang. Atau iman itu ada 60 lebih cabang. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan 70 lebih cabang, ada yang mengatakan 60 lebih cabang. Nah, yang paling tingginya adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Qauluhu bid'un, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'un, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Al-bid'u, kata al-bid'u, huwa ma baina thalatha ila tis'ah. Itu adalah bilangan dari 3 sampai 9. Dalam bahasa Arab ketika dikatakan al-bid'u atau bid'un, itu bilangan dari 3 sampai 9. Fa idza qila bid'atu 'ashr, kalau dikatakan bid'atu asyar, huwa ma baina 13 ila 19, maka itu adalah bilangan dari 13 sampai 19. Kalau dikatakan belasan, bid'atu asyar, belasan tetapi yang bid'ah, maka dari 13 sampai ke 19. Wa idza qila bid'un faqat, apabila dikatakan bid'un saja, bid'un, maka fahuwa ma baina thalathati ila tis'ah, itu adalah bilangan dari 3 sampai 9. Sehingga makna bid'un wa sab'una syu'bah, apa maknanya? 70 lebih cabang, yaitu 73 sampai 79. 73 sampai 79 cabang. Jadi iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Qauluhu syu'bah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syu'bah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Kalimat syu'bah, asy-syu'batu hiyal qita'atu minasyai. Syu'bah adalah bagian dari sesuatu. Bagian dari sesuatu atau potongan dari sesuatu. Yang kita artikan dalam bahasa Indonesianya cabang, ya, atau bagian. Ai anal arkana bid'un wa sab'una qita'atan aw juz'an. Maknanya adalah bahwasanya al-arkan bid'un wa sab'una qita'atan aw juz'an. Bahwasanya rukun-rukunnya itu sekitar 70 lebih cabang atau 70 lebih bagian. Kemudian qauluhu a'laha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tingginya, yang paling tinggi dari cabang keimanan, ai a'la hadhihi syu'ab, yaitu yang paling tinggi dari cabang-cabang ini, qaulu la ilaha illallah adalah ucapan la ilaha illallah. Fahiya ra'sul Islam, dan ini adalah na'am ra'sul Islam. Ra's, kepalanya Islam. qawlu la ilaha illallah fahiyya ra'sul islam. Wa ra'sul iman, dan juga kepalanya iman. Wa hiya ruknul awal, dan ini adalah rukun yang pertama. Wa hiya madkhalud din, dan kalimat la ilaha illallah adalah madkhalud din, pintu masuk agama. Kalau mau masuk ke dalam Islam harus bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Ini yang paling tingginya dari cabang keimanan, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Qauluhu adnaha, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adnaha, yang paling rendahnya, yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan adalah ai akhiruha wa aqalluha. Adnaha artinya yang paling akhirnya atau yang paling sedikitnya, yaitu yang paling rendahnya dari cabang keimanan adalah imatatul adza anit thariq, membuang gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ae izalatul adza anit thariqil masluk, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan yang dilalui oleh manusia. Wal adza kullu ma yu'dhin nas, yang dimaksud dengan gangguan adalah semua yang mengganggu manusia. Min syaukin, baik itu duri, au hajarin, atau batu yang ada di jalanan, au qadhurat, atau itu kotoran, au mukhlifat, atau itu limbah. Nah, barang-barang yang bekas, yang sudah tidak dipakai, yang mengganggu orang yang lewat. Ini makna al-adha, yang mengganggu, yaitu semua yang mengganggu manusia, baik duri atau batu atau kayu atau kaca, ya, atau kotoran atau limbah atau yang semisalnya. Kullu ma yu'dhin nas fi tariqihim, semua yang mengganggu manusia di jalan yang mereka lalui. Ketika kita menyingkirkannya, maka ini adalah nilai keimanan. Apa yang kita lakukan adalah sebagai bentuk keimanan. Nah, karena membuang duri atau membuang gangguan dari jalan ini termasuk daripada cabang keimanan. Wa wad'ul adza fi thariq muharram, dan meletakkan gangguan di jalan itu hukumnya haram. Masang kaca atau masang paku, ya, atau menaruh batu yang besar di jalan, atau motornya dipalangkan di jalan, ini juga menghalangi, ya. Disimpan kendaraannya di tengah jalan, ini juga menghalangi adza, ya. Li'anna tariqa lil marrah, karena jalan itu untuk orang yang lewat. Fal adza yu'attilul marrah, sedangkan gangguan itu akan menghentikan orang yang lewat. Au yu'riduhum lil khatar, atau membawa mereka kepada bahaya. Membawa mereka kepada bahaya. Lagi laju-laju, tiba-tiba ada kendaraan malang, tahu malang enggak? Melintang, ya. Maka terjadilah yang terjadi, ya. Berbahaya. Membawa kepada khatar, bahaya. Mislu an yuqifa sayyaratahu fi thariq. Syekh memisalkan di sini, memberikan contoh seperti apa? Memberhentikan kendaraannya di tengah jalan. Berhentinya di tengah jalan. Bisa jadi tabrak belakang. Hadza minal adza, ini termasuk adza, mengganggu. Contoh lagi, irsalul ma'i minal baiti fit tariq. Naam. Membuang air limbah dari rumah ke jalan. Ya. Membuang air limbah. Air bekas. Naam, apa ini? Cuci piring atau yang semisalnya, habis bekas cuci popok, ya, dan lain-lain. Nah, ketika dibuang ke jalan, maka ini yu'zin nas, mengganggu manusia. Ya. Hadza minal adza, ini termasuk daripada mengganggu. Wawad'ul kumamat fit tariq, contohnya lagi adalah meletakkan sampah di jalan. Sampah diletakkan di jalan. Membuang sampah bukan ke tong sampah tapi ke jalan. Ini juga minal adza, termasuk daripada mengganggu. Hadza minal adza. Ini termasuk mengganggu. Sawa'un kana tariq fil balad aw fil bir fil bar. Sama saja jalan tersebut, ya, ada di tanah, ya, ataupun di aspal, ya, ataupun di cor-coran, ya, atau yang semisalnya. Baik jalannya sudah di aspal atau belum, ya, yang penting itu jalan, maka ketika kita membuang sampah ataupun kita membuang limbah ke jalan, maka ini minal adza, termasuk daripada mengganggu. Wawad oleh hijarah, demikian pula meletakkan batu. Batu yang besar, yang bisa mengganggu orang yang lewat. Atau batu yang tajam, yang bisa mengganggu orang yang berjalan. Wawad ul akhsyab, demikian pula meletakkan kayu di jalan. Melintangkan kayu. Wawad'ul hadid biturukotin nas, demikian pula meletakkan besi-besi di jalan-jalan yang dilalui manusia. Hafarul hufra fiturukotin nas, demikian pula menggali lubang di jalan yang dilalui manusia. Ini termasuk apa? Adza, mengganggu. Kullu hadza minal adza, semua ini termasuk adza. Fa'idha ja'a muslimun wa azaha hadzal adza, kalau datang seorang muslim kemudian memindahkan gangguan ini yang ada di jalan, duri, batu, kaca yang ada di jalan dipindahkan, akhlat tariq minha, membebaskan jalan dari gangguan tersebut, hadza dalilun ala imanihi, ini dalil yang menunjukkan keimanannya. Ini orang beriman ini. Fawad'ul adza fitariq min syu'abil kufur. Dan sebaliknya, sengaja meletakkan gangguan di jalan. Melempar kaca misalkan di jalan. Paku, batu yang tajam atau yang semisalnya di jalan. Min syu'abil kufri. Ini termasuk cabang-cabang kekufuran. Bukan berarti dia kafir. Ini cabang-cabang kekufuran. Wa izalatul adza an at-tariq min syu'abil iman, sedangkan menghilangkan gangguan dari jalan ini min syu'abil iman, termasuk daripada cabang-cabang keimanan. Baik. Tinggal 3 paragraf, ya, tanggung ya ikhwan. Qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batu minal iman. Rasa malu itu termasuk cabang dari keimanan. Al-haya'u khuluqun yaj'aluhullahu fil insan. Haya, rasa malu itu adalah akhlak, budi pekerti yang Allah tanamkan dalam diri seseorang. Yang Allah jadikan dalam diri seseorang. Haya, rasa malu. Yahmiluhu ala fi'li ma yujmiluhu wa yuzayyinuhu. Rasa malu itu membawa dia untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menjadikannya indah, ya, atau menjadikannya bagus. wa yamna'uhu mimma yudannisuhu wa yushayyinuhu, dan membawa dia atau melarang dia, menghalangi dia dari perkara-perkara yang bisa mengotorinya atau menjadikannya jelek. Ini rasa malu. Rasa malu itu apa? Akan membawa dia kepada perkara yang baik dan menghalangi dia dari perkara yang jelek. Wal haya'u alladhi yahmilu sahibahu 'alal khair wa yub'iduhu 'anil syarr, hadza mahmud. Maka rasa malu yang membawa pelakunya kepada kebaikan dan menjauhkan dia dari kejelekan, ini rasa malu yang terpuji. Jadi rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang bisa membawa orang tersebut melakukan kebaikan dan menjauhkan dia dari kejelekan. Ini rasa malu yang terpuji. Amal haya'ul ladzi yamna'ul insana min fi'lil khair wa talabil ilmi wa su'ali amma ashkala 'alaihi fa hadha haya'un madhmum li'annahu khajal. Adapun rasa malu yang menghalangi seseorang dari melakukan kebaikan, mau sodakoh malu, malu cuma sedikit, cuma 1000 misalkan, malu dia. Faya subhanallah, mau dapat pahala kok malu. Sodakoh walaupun cuma 1000, 500, mungkin nilainya rendah di sisi kita, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi besar. Maka rasa malu yang seperti ini, rasa malu yang tercela karena menghalangi dia dari kebaikan. Kata Syekh, rasa malu yang menghalangi seseorang dari melakukan kebaikan dan juga menghalangi seseorang dari menuntut ilmu. Mau berangkat taklim, malu. Malu. Mau belajar ngaji, malu. Ini malu yang tercela. Wasu'ali amma ashkala alaih, dan malu yang menghalangi seseorang dari bertanya tentang masalah-masalah yang dia enggak tahu, yang muskil baginya. Fahadha haya'un madmum, malu seperti ini malu yang tercela. Karena malu seperti ini malu yang jenisnya khajal. Malu yang jenisnya dalam bahasa Arab khajal, memalukan. Yang seperti ini bukan malu tetapi memalukan. Mau sholat malu mau sholat berjamaah. Mau ngaji hadir taklim malu. Mau bersodakoh malu. Gak tahu hukumnya ini dan itu tapi mau tanya sama ustaz malu. Malu yang seperti ini haya'un madhmum, malu yang tercela. Bahkan hakikatnya ini bukan malu tetapi memalukan. Taib, khajal. Sehingga rasa malu itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Wal haya'u la ya'ti illa bi khair, dan rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Rasa malu yang ada pada diri seseorang tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kecuali tadi, rasa malu yang menghalangi dia dari kebaikan, menuntut ilmu, bertanya, menghalangi dari ibadah dan seterusnya, ini rasa malu yang tercela. Selain itu, al-haya la ya'ti illa bikhair, rasa malu tidak datang, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka hendaknya kita menanamkan rasa malu. Malu. Pakaian kita misalkan kurang sopan misalkan. Ini termasuk rasa malu. Taib, malu, pakai celana yang ketat misalkan. Ini juga termasuk rasa malu. Taib. Al-haya, rasa malu, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Terus bagaimana kalau kita nyuruh tamu, udah jangan malu-malu, ayo. Nah, makan, minum, jangan malu-malu. Gimana? Nah, berarti kita mengajari orang untuk tidak tahu tahu malu. Nah, dan ini banyak terjadi. Ya, kita ngajari tamu agar tamu tidak tahu malu. Ayo, jangan malu-malu. Nah. Hati-hati, ini kalimat mengajari apa? Tamu agar dia tidak tahu malu. Baik, katakan kepadanya, ayo makan. Malu, kamu malu tapi makan. Gitu. Ini lebih tepat. Ya. Nah, ya. Misalkan dia malu-malulah ya, menang biasalah, apalagi orang Jawa. Nah, disuguhin, belum dimakan, belum diminum, sampai diangkat piringnya misalkan. Ya, baru dia makan. Ayo, makan. Kamu malu, tapi makan. Nah, ini yang benar. Jangan, ayo, jangan malu-malu. Ya. Akhirnya orang diajari agar tidak tahu malu. Nah, jangan. Justru rasa malu yang ada dalam dirinya itu kebaikan. Ya. La ya'til haya illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, maka katakan kepadanya, kamu malu tapi kamu harus makan. Kamu malu tapi kamu harus minum. Kasihan yang di belakang udah buat, misalkan. Capek buatnya, capek ngerebus airnya, ayo minum. Baik. Adapun malu yang tercela tadi, malu yang bisa menghalangi seseorang dari belajar ilmu, menghalangi seseorang dari ibadah, menghalangi seseorang dari bertanya tentang perkara-perkara yang belum dia ketahui. Pernah salah seorang sahabiah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian bertanya tentang perkara-perkara yang teranggap tabu. Ya. Tapi karena ini penting, ya. Masalah halal atau haram, boleh atau tidak, ya, maka harus bertanya. Maka sahabiah mengawali pertanyaan dengan apa? Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran, ya Rasulullah. Hal alal mar'ati ghuslun idza hiya talamat? Apakah wanita harus mandi kalau dia berihtilam? Baik, ini pertanyaan apa? Pertanyaan yang ya seperti itulah ya. Nah, tapi karena ini penting ya. Nah, terkait dengan ibadahnya ya, maka jangan rasa malu menghalangi dari bertanya. Nah, tentang agamanya. Ini sahabiah ini sebagai contoh bagi kita. Ya. Nah, bahwasannya apa? Rasa malu tidak boleh menghalangi kita dari bertanya tentang perkara-perkara yang muskil bagi kita, perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Jangan sampai kita terus tenggelam dalam perkara-perkara yang haram. Baik, karena kita malu bertanya. Mafhum insyaAllah ya? Kemudian wa syu'abul imani katsiratun kama 'araftum, dan cabang-cabang keimanan itu banyak sebagaimana yang kalian ketahui, kata Syekh. Bid'un wa sab'un, yaitu 70 lebih, 73 sampai 79. Waqad katabal imamul Baihaqi mu'allafan kabiran bayyana fihi syu'abul iman. Dan al-Imam Baihaqi rahimahullahu taala, beliau telah menulis karya yang kebir, karya yang besar. Ya. Nah, yang beliau di dalam bukunya atau dalam tulisannya menjelaskan tentang syu'abul iman, tentang cabang-cabang keimanan. Ya. Yang dikenal dengan kita boleh dengan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Walahu mukhtasarun matbu', juga beliau memiliki ringkasannya. dan semuanya sudah dicetak. Aslinya yang na'am syu'abul iman, yang aslinya yang taib berjilid-jilid itu ada tercetak, demikian pula yang mukhtasarnya, ringkasannya. Nah, taib matbu juga tercetak. Ini merupakan bukti para ulama ahlu sunnah wal jamaah punya ihtimam, punya perhatian besar tentang penjelasan tentang iman, penjelasan tentang iman, sehingga menulis buku khusus taib yang berkaitan dengan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Kemudian wa min adillatil ulama ala anna al-imana qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb, dan termasuk dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasannya iman itu adalah ucapan dengan lisan dan meyakini dengan hati, dan amalun bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Dalilnya adalah hadis yang sudah kita baca tadi, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'laha la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Ini dalil iman itu harus diucapkan. Nah, al-imanu qaulun bilisan, ucapan dengan lisan. Kemudian apa dalil? Hadza yadullu ala qaul, ini dalil bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa dalil bahwasanya iman juga termasuk amalun bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adnaha, yang paling rendahnya, imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ini kan amalan, ya, perbuatan. Sehingga taib, ini juga dalil bahwasannya iman adalah amalun bil jawarih, iman adalah mengamalkan dengan anggota badan. Dalilnya ini, imatatul adza anit thariq, yang paling rendahnya dari cabang keimanan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Hadza amalun dalla ala annal a'mala minal iman. Amalan ini menghilangkan gangguan dari jalan, ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan ini termasuk daripada iman. Kemudian apa dalilnya? Harus diyakini dengan hati. Juga ada amalan hati yang masuk dalam kategori iman. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhir hadis, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu juga itu termasuk cabang dari keimanan. Hadza fil qalb, dan ini tempatnya dalam hati, rasa malu tempatnya dalam hati. Wal al haya'u innama yakunu fil qalb, rasa malu itu hanyalah ada di dalam hati. Fa hadza dalilun ala anna al imana qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawari, ini dalil bahwasannya iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, dan juga mengamalkan dengan anggota badan. Nah, selesai dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, semoga bermanfaat. Wal afu ala al-italah. Naam, naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.